ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Saya biasa mendengar sebagian manusia mengucapkan lafaz kebetulan. Kebetulan saya lewat sini. Ya. Apa lafaz kebetulan ini termasuk lafaz yang tidak beradab, mengandung takdir? Karena hakikatnya tidak ada yang kebetulan yang terjadi di kehidupan. Semuanya dengan takdir Allah. Ya benar ya. Tidak ada yang kebetulan. Ya. Tapi kalau kebetulan dia pakai hanya dari sisi penggunaan secara bahasa, sesuatu yang tiba-tiba, kan itu maknanya kebetulan. Ya. Itu kalau sekedar murni pengabaran tidak ada masalah. Tapi kalau dia ingin etika lebih tinggi, itu tadi saya kasih bahasa dalam pembahasan itu, kadang ada boleh, tapi kalau dia pakai etika lebih tinggi itu lebih bagus. Ya, misalnya dia berkata, Qaddarallah, Allah menakdirkan saya ketemu si fulan. Ya, tanpa saya sengaja misalnya. Itu lebih aman ya, lebih bagus. Ya wallahu ta'ala alam.